Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah Nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah ta'ala malam hari ini kita akan melanjutkan pelajaran berikutnya dari kitab Durusul Lughah, yaitu pelajaran ke-10. Di sini halaman 54. Kita akan membacanya. Ada percakapan antara Hamid dan Muhammad. Kita baca terlebih dahulu. Man anta ana talibun bil jami'ati. Siapa kamu? Ana talibun bil jami'ati. Saya adalah seorang pelajar di sebuah universitas. A anta talibun jadidun. Apakah kamu seorang pelajar yang baru? Na'am ana talibun jadidun. Iya, saya adalah seorang pelajar yang baru. Min aina anta? Ana minal hindi. Dari mana kamu? Saya dari India. Masmuka? Ismi Muhammadun. Siapa namamu? Namaku adalah Muhammad. وَمَنْ هَذَا الْفَتَى الَّذِي مَعَكَ هُوَ زَمِيلِي. Dan siapa pemuda yang bersamamu ini? هُوَ زَمِيلِي. Dia temanku. Ahuwa aydhan minal hindi? La huwa minal yabani. Apakah dia juga berasal dari India? La, bukan. Huwa minal yaban. Dia dari Jepang. Masmuhu, ismuhu Hamzatu. Siapa namanya? Namanya Hamzah. Ma lughatuka ya Muhammadu? Lughati al-urdiyatu. Apa bahasamu wahai Muhammad? Bahasaku Urdu. Ahiya lughatun sahlatun? Naam, hiya lughatun sahlatun. Apakah bahasamu, yakni bahasa Urdu, bahasa yang mudah? Apakah bahasa itu bahasa yang mudah, yakni bahasa Urdu? Naam, hiya lughatun sahlatun. Benar, ia bahasa yang mudah. Wa Hamzatu ma lughatuh? Dan Hamzah apa bahasanya? لغته اليابانية. Bahasanya adalah bahasa Jepang. Wahia lughatun sa'batun. Dan itu adalah bahasa yang sulit. Aina abuka ya Muhammad? Di mana ayahmu wahai Muhammad? Abi fil Kuwait. Ayahku di Kuwait. Huwa tabibun syahirun. Dia adalah seorang dokter yang terkenal. Wa aina ummuka? Dan di mana ibumu? Hiya aidan fil Kuwait. Dia juga berada di Kuwait. Huwa aidan fil Kuwait ma'a abi. Dia juga di Kuwait bersama ayahku. Hiya mudarrisatun hunaka. Dia adalah seorang guru di sana. Adhahabta ila al-Kuwait ya Muhammad? Apakah kamu pernah pergi ke Kuwait wahai Muhammad? Na'am dhahabtu. Iya, saya pernah pergi ke sana. Wa zamiluka aina abuh? Dan temanmu di mana ayahnya? Abuhu fil Yaban. Huwa tajirun kabirun. Ayahnya di Jepang, dia adalah seorang pedagang yang besar. Alaka akhun ya Muhammadu? Apakah kamu memiliki saudara wahai Muhammad? Na'am li akhun wahidun. Iya, saya punya satu saudara laki-laki. Ismuhu Usamah. Namanya Usamah. Wa huwa ma'i huna fil Madinatil Munawwarah. Dan dia bersamaku di sini, yakni di Al-Madinah Al-Munawwarah. Wali ukhtun wahidatun ismuha Zainab. Dan aku punya saudari perempuan namanya Zainab. Wahia fil Iraqi ma'azawjiha. Dan dia di Iraq bersama istrinya. Wahia fil Iraqi ma'azawjiha. Dan dia di Iraq bersama suaminya. Zawjuha muhandisun. Istrinya adalah seorang insinyur. A'indaka sayyaratun ya akhi? Apakah kamu memiliki mobil wahai saudaraku? La ma'indi sayyaratun. Tidak, saya tidak memiliki mobil. Indi darrajatun. Saya memiliki sepeda. Hamzatu indahu sayyaratun. Dan Hamzah memiliki sebuah mobil. Nah, demikian percakapan antara Hamid dan Muhammad. Kita coba latihan membaca satu per satu, sebagian-sebagian yang telah kita baca dari percakapannya. Baik, kita mulai dari Al-Akh Abu Saufa. Man anta? Naam, silakan. Mana nih? Nah, sebentar, ada gangguan koneksi sebentar. Ana talibun baljamiati. Saya murid di universitas, di kampus. Anta talibun jadil. Apakah kamu murid? Bukan murid ya, mahasiswa. Jadi saya mahasiswa. Apakah kamu mahasiswa baru? Naam, ana talibun jadidun. Ya, saya mahasiswa baru. Min aina anta? Dari mana kamu? Ana minal Hindi, saya dari India. Masmuka, siapa namamu? Ismi Muhammadun. Nah, cukup. Namaku Muhammad. Ahsanta. Taib al-akh siapa tadi? Abu Saufa, silakan. Lanjutannya ya Ustaz. Naam, lanjutannya. Wa man hadzal fata? Wa man hadzal fata alladzi ma'ak? Huwa zamili. Huwa aidan minal Hindi? La, huwa minal Yabani. Masmuhu? Ismuhu Hamzatu. Ma lughatuka ya Muhammadu? Lughatil Urdiyatu. Naam, cukup. Al-Akh Ammar Abu Salman, silakan dilanjutkan. Ahi lughatu lughatun sahlatun. Naam. Hiya lughatun sahlatun. Wa hamzatu ma lughatuhu? Luhatun al-yabaniyatu. Wahia luhatun sobatun. Mama, suku barang. Aina abuka ya Muhammadu? Abi fil Kuwaiti. Huwa tabibun syahirun. Naam. Wa aina ummuka? Naam, cukup. Ya aidan. Taib, barakallahu fi, cukup. Al-Akh Abu Ahmad Buton, diulangi. Wa aina ummuka? Naam Ustaz. Wa aina ummuka? Hiya aidan fil Kuwaiti ma'a abi. Hiya mudarrisatun hunaka. Azhabta ilal Kuwaiti ya Muhammadu? Naam, zahabtu. Wazamiluka aina abuhu? Abuhu fil yabani huwa tajirun kabirun. Naam, cukup. Alaka ahun. Naam, cukup. Al-Akh Abu Ahnaf Purwa Dedi. Naam, Ustaz. Alaka ahun ya Muhammadu? Naam, li akhun wahidun ismuhu Usamatu wa huwa ma'iyya huna fil madinatil munawwarati wa li ukhtu wahidatun ismuha Zainabu wa hiya fil Iraqi ma'a zawjuha muhandisun. A'indaka sayyaratu ya akhi? La, ma ingdi sayyaratun. Ingdi darrajatun khamsatu ingdahu sayyaratun. Naam. Kita baca sekali lagi. Al-Akh Abu Arsyad, diulang kembali. Man anta? Naam, Ustaz. Man anta? Ana talibun bil jami'ati. Anta talibun jadidun? Naam. Ana talibun jadidun. Min aina anta? Ana minal Hindi. Masmuka? Ismi Muhammadun. Naam, cukup. Al-Akh Abu Khadijah, silakan. Ismi Muhammadun. ومن هذا الفتى ومن هذا الفتى الذي معك هو زميلي أهو أيضا من الهند لا هو من اليابان اسمه حمزة Naam, cukup. Ma lughatuka? Naam, yakfi, cukup insyaallah. Al-Akh Abu Mulyan dilanjutkan. Ma Ustaz. Ma lughatuka ya Muhammad? Lughatil ardiyatu. Lughatil ardiyatu. Al-urdiyatu. Ahia lughatun sahlatun? Na'am, hiya lughatun sahlatun. Wa hamzatu ma lughatuhu? Lughatuhun yabaniyatu. Wa hiya lughatun sahbatun. Naam, cukup. Dilanjut Al-Akh Abu Salwa, silakan. Aina abuka ya Muhammadun? Ya Abi Muhammadu. Fil Kuwaiti. Aina abuka ya Muhammadu? Abi fi Kuwaiti. Fil. Huwa fil Kuwaiti. Huwa tabibun syahirun. Wa aina ummuka? Ya aidon fil Kuwaiti ma'a abi. Ya mudarrisatun hunaka. Naam, cukup. Al-Akh Abu Ruqayyah, silakan. Naam Ustaz, ini gangguan tadi, saya tidak tahu di mana mulainya. Naam, mulai dari halaman 55. Adhahabta ilal Kuwaiti. Hamid, adhahabta ila al-Kuwait ya Muhammad? Ketemu? Hamid berkata, adhahabta ila al-Kuwait ya Muhammadun? Naam, dhahabtu. Dhahaba. Naam dhahabtu. Itu naam salah. Dhahabtu. Salah harakat ya. Antum perhatikan di sini yang betul dhahabtu. Harakat fathah pada huruf ba diganti dengan sukun. Itu salah cetak. Dhahabtu artinya saya telah pergi. Ya. Harakat fathah pada huruf ba diganti dengan sukun. Dhahabtu. Nah, dilanjutkan Abu Ruqayyah. Taib, silakan Akh Abu Ruqayyah dilanjutkan dulu. Wa zamiluka? Taib, kita beralih Al-Akh Abu Syifa, silakan. Naam Ustaz. Wa zamiluka aina abuhu? Abuhu fil yabani. Wa tajirun kabirun. Alaka akhun ya Muhammadu? Aam. Li akhun wahidun. Ismuhu Usamatu. Wa huwa ma'i kuna fil Madinatil Munawwarati. Wa li ukhtun wahidun. Ismuha Zainatun. Wahidun. Wali ukhtun wahidatun ismuha Zainabu. Wahia fil Iraqi ma'a zawjiha. Zawjuha muhandisun. Naam, cukup. Al-Akh Abu Syuhada dilanjutkan. Indaka. Alhamdulillah. a'indaka sayyaratun ya akhi? La, ma indi sayyaratun, indi darrajatun, hamzatu indahu sayyaratun. Naam. Al-Akh Imam, silakan dibaca dari pertama. Bismillah. Man aina, man anta, ana talibun bil jami'ati. A'anta talibun jadidun? Naam, ana talibun jadidun. Min aina anta? Ana minal hindi. Masmuka? Ismi Muhammadun. Naam, cukup. Al-Akh Muhammad Afwas, silakan dibaca, lanjutkan. Wa min hazal fatal. Wa man fatal zi ma'aka. Waman hadha. Waman hazal fatal lazi ma'aka. Huwa zamili. Ahuwa aydan minal hindi? La, huwa minal yabani. Masmuhu? Ismuhu hamzatu. Ma lugotuka ya Muhammadu? Lugotil ur diyatu. Ahia lugotun sahlatun? Naam, hia lugotun sahlatun. Naam, cukup. Taib, dari apa yang dibaca tadi, percakapan materi yang disebutkan dalam pelajaran ini adalah materi yang berkaitan dengan dhamir, berkaitan dengan dhamir atau yang diartikan di dalam bahasa kita dengan kata ganti, kata ganti dhamir. Tapi sebelum masuk pada latihan, kita jelaskan sedikit tentang dhamir sebagai pengenalan yang nanti akan dilanjutkan pada latihan. Dhamir atau kata ganti dalam bahasa Arab itu ada yang atau dibagi menjadi dua. Ada yang disebut dengan dhamir munfasil, yang disebut dengan dhamir munfasil, dan yang kedua disebut dengan dhamir muttasil. Muttasil, dhamir munfasil artinya munfasil itu terpisah, terpisah. Kalau muttasil itu bersambung, bersambung. Nah, perbedaannya dhamir munfasil atau kata ganti, ya, dhamir itu kata ganti, munfasil itu digunakan atau bisa berada di depan atau digunakan di depan, bisa digunakan dengan sendiri, berdiri sendiri, yakni tanpa bersambung dengan kata yang lainnya. Dia berada di awal atau bisa berada di depan, depan kalimat. Itu kata ganti atau dhamir munfasil. Contohnya apa? Contohnya yang sudah kita lewati atau yang sedang disebutkan dalam percakapan ini adalah anta. Ini dhamir munfasil, anta. Artinya kamu, laki-laki. Kemudian ana, artinya saya. Saya bisa digunakan untuk laki-laki dan juga bisa digunakan untuk perempuan. Kemudian berikutnya huwa. Huwa artinya dia, laki-laki. Dia laki-laki, satu orang. Kemudian tapi sementara itu, sementara tiga yang disebutkan dalam percakapan: ana, anta, dan huwa. Ana, saya, anta, kamu, huwa, dia. Nah, ini disebut dengan dhamir munfasil. Dhamir munfasil. Dan dhamir tidak berubah harakatnya. Dhamir tidak mengalami perubahan pada harakatnya. Tetap seperti itu. Ana, anta, huwa tidak mengalami perubahan. Nah, kita lihat di sini bisa digunakan di depan, di awal kalimat. Nah, ana talibun, huwa zamili, anta talibun. Kemudian dhamir yang berikutnya adalah lawan dari munfasil atau yang disebut dengan dhamir muttasil. Dhamir muttasil. Dhamir muttasil ini, dhamir muttasil ini nanti akan ada pembahasannya, ada pembahasan lebih detail tentang dhamir muttasil. Ada yang digunakan untuk dalam keadaan marfu atau yang lainnya, insyaallah itu pembahasan pada bab-bab yang akan datang. Tapi sekarang kita jelaskan secara global dulu. Dhamir muttasil dia harus bersambung dengan kata, bersambung dengan kata yang di depannya. Contohnya di sini, dhamir muttasil untuk ana, dhamir muttasil untuk ana, ana itu dhamir munfasil, dhamir munfasil. Nah, ketika kita ingin menggunakan dhamir ini bersambung dengan kata yang sebelumnya, maka kita rubah dhamir itu menjadi dhamir muttasil. Dhamir muttasil. Apa dhamir muttasil untuk ana? Yaitu ya. Ya. Dhamirnya adalah ya, seperti pada contoh ismi. Ya, ya yang di belakang itu. Zamili. Nah, antum bisa lihat buku. Kemudian lughati. Nah, itu ada ya. Ya tersebut adalah dhamir muttasil. Dhamir muttasil untuk ana. Tetap artinya sama, yaitu saya atau aku. Ismi, namaku. Zamili, temanku. Lughati, bahasaku. Kemudian dhamir muttasil berikutnya disebutkan di sini. Mana dhamir ka. Ka pada contoh kalimat lughatuka. Lughatuka atau masmuka, ismuka. Ka pada kata ismuka. Kemudian ka pada ma'aka. Kemudian lughatuka. Nah, ini dhamir muttasil untuk anta. Untuk anta. Artinya tetap kamu. Masmuka, siapa namamu? Siapa namamu? Kemudian dhamir muttasil lainnya yang disebutkan dalam percakapan ini adalah dhamir hu. Dhamir hu pada contoh lughatuhu. Ya, lughatuhu. Kemudian abuhu. Abuhu ini juga dhamir muttasil. Ismuhu juga dhamir muttasil. Kemudian juga termasuk dhamir muttasil adalah ismuha, dhamir ha, zaujiha. Dhamir ha. Taib. Kalau hu itu untuk huwa. Untuk huwa. Kalau ha itu untuk hiya. Artinya dia perempuan. Ha itu bentuk dhamir muttasil dari hiya. Nah, kita perhatikan empat dhamir ini. Empat dhamir ini. Ana, anta, kemudian huwa dan hiya. Ana artinya saya, laki-laki maupun perempuan. Anta, kamu, satu orang laki-laki. Kemudian huwa, dia, satu orang laki-laki. Hiya, satu orang perempuan. Dia, satu orang perempuan. Nah, ini digunakan hanya untuk munfasil saja. Munfasil saja. Seperti seorang ingin mengungkapkan saya adalah seorang pelajar. maka dia menggunakan dhamir munfasil, yaitu ana. Atau seorang ingin menyampaikan bahwa dia laki-laki adalah seorang dokter, maka dhamir yang digunakan adalah dhamir munfasil, huwa tabibun. Huwa tabibun. Nah, dari dhamir munfasil ini memiliki bentuk dhamir muttasil, memiliki bentuk dhamir muttasil. Artinya, ketika kita ingin menggunakan dhamir munfasil pada contoh kalimat, atau kita ingin menggunakan bersambung dengan kata yang sebelumnya, nah kita harus merubah dulu bentuk dhamir munfasilnya itu menjadi muttasil supaya bisa bersambung dengan kata yang sebelumnya. Contoh, kita ingin mengungkapkan namaku, atau kita ingin memperkenalkan diri, namaku Muhammad. Namaku Muhammad tidak bisa disebut ismu ana. Ismu artinya nama, ana saya Muhammad. Kemudian disambung, dibahasakan, atau kita membacanya ismu ana Muhammadun. Dalam bahasa Arab ini tidak tepat, salah. Karena dhamir ana tidak bisa digunakan untuk muttasil. Maka yang tepat ialah ismi. Kita rubah dulu dhamir munfasilnya menjadi muttasil, yaitu ya. Diganti dengan ya. Ya. Ismi. Nah, kalau ada ya, ini kaidah diingat. Kalau ada ya untuk dhamir muttasil ini, maka harokat sebelum huruf ya diganti dengan kasroh. Harokatnya diganti dengan kasroh. Lughati, ismi, abi, ummi, zamili. Nah, kemudian dhamir anta juga sama. Ketika kita ingin mengungkapkan rumah kamu bagus. Rumah bahasa Arabnya baitun. Kamu laki-laki bahasa Arabnya anta. Bagus, jamilun. Kemudian kita mengungkapkan baitu anta jamilun. Nah, kita harus ubah dulu dhamir munfasil ini menjadi dhamir muttasil. Apa dhamir muttasilnya untuk anta? Ka. Ka. Baituka. Baituka jamilun. Demikian pula dengan huwa. Baituhu, rumahnya. Baituhu sebagai ganti dari dhamir huwa. Atau baituha. Ha untuk perempuan. Untuk perempuan sebagai ganti dari dhamir hiya. Nah, cukup itu dulu terkait dengan dhamir muttasil dan munfasil. Ada yang ingin tanyakan? Silakan. Nah, kalau tidak ada, insya Allah kita cukupkan latihan-latihan. Insya Allah kita akan membacanya pada pertemuan yang akan datang. Bi'idnillahi azza wa jal. Ilahuna subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa an astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafidhakumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. وأنتم جزاكم الله خيرا.